artis idolanya Jawa Timur, artis yang punya suara merdu, asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Tentu ada Ramayana, ada Maxstone Soteng, juga ada WBC Anissa Rahma Gupalapa. Spesial tembang duet buat semuanya kali ini. Spesial buat WBC, tembang terbaru dari kita berdua bareng Gupalapa. Betul, tembang terbaru. Lagi, album terbaru dari Gupalapa, spesial buat WBC. Menuju hidup bahagia. Mana, mana, mana. Sini, sini, sini. Terima kasih banyak, WBC. Om Bams.